Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Su'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Hal warada syai'un bi iktsari shufufil jinazah? Wa mal hikmatu min dzalik? Pertanyaannya, apakah datang dalil yang menganjurkan untuk memperbanyak saf di dalam salat jenazah? Kalau ada, mal hikmatu min dzalik, apakah hikmah di balik itu? Jadi pertanyaannya, apakah ada dalil yang menganjurkan untuk memperbanyak saf, memperbanyak orang yang mensalatkan jenazah? Kalau ada, apa hikmahnya? Mafhum pertanyaannya? Fa'ajaba rahimahullah, na'am. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, benar, ada dalilnya. Sabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sahih datang dari Nabi Muhammad alaihi salam, beliau mengatakan, "Ma min muslimin yamutu fayakumu 'ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Rawahu Muslimun min hadithi Ibn Abbas. Nomor hadith 948. Nomor hadith 948. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun muslim yang meninggal kemudian turut mensalatkan jenazahnya 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu apapun, melainkan dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat untuk muslim tersebut. Keutamaan bagi orang yang meninggal di tengah-tengah orang-orang yang saleh, keutamaan bagi orang yang hidup di dunia dan berteman dengan orang-orang saleh. Nah, kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di satu tempat, di banyak tempat. Yang saya ketahui secara pasti di daerah timur Indonesia, yang mensalatkan jenazah hanyalah orang-orang yang telah ditunjuk dan diberi tugas. Kemudian mereka pun melakukannya. Naam barakallahu fikum. Dan ini kenyataannya adalah untuk mendapatkan uang sangu, uang saku dari keluarga. Jadi ketika si fulan meninggal dunia, masyarakat yang datang banyak. Tapi mereka datang hanya untuk menjalankan kebiasaan, adat istiadat setempat, datang sama-sama dan seterusnya. Tetapi siapa yang memandikan, mengkafankan, mensolatkan? Hanya orang-orang khusus yang ditunjuk. Bapak Naib, Bapak Mudin, 1, 2, 3, 4, 5 ditunjuk, sudah selesai. Yang lainnya tidak mensolatkan. Mungkin di sekitar kita banyak dijumpai seperti ini. Nah, tetangga-tetangga kita. Ini akibat buruk bagi orang yang tidak punya teman baik. Tapi kalau saya atau siapa saja antum semua bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala punya teman-teman baik. Ketika, insya Allah ketika kita meninggal dunia nanti, banyak teman-teman kita yang baik ini ikut bersemangat mensalatkan kita. 40 orang. Dengan syarat mereka adalah muwahhidin. Orang-orang yang memiliki tauhid dan tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan menjadi syafaat. Akan menjadi syafaat. Baik, kemudian juga ditambahkan dalilnya hadis Aisyah. Hadis Aisyah dan hadis Anas bin Malik. Hadis Aisyah dan hadis Anas bin Malik riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Nomor hadisnya tidak saya catat. Aisyah dan Anas, lafadznya kurang lebih sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Kata Nabi, tidak ada seorang pun yang meninggal lalu dia disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin, jumlah mereka mencapai 100, kemudian mereka seluruhnya memberikan syafaat, kecuali Allah akan berikan syafaat yang mereka minta. Bertentangan atau tidak hadis ini? Yang satu mengatakan 40, yang satu mengatakan 100. Bertentangan? Tidak. Sudah pernah kita bahas kalau tidak salah dulu. Bilangan 40 itu masuk di bilangan 100. Tidak ada masalah. Ketika disebut 40 disebut 100. Nah. Tetapi yang seperti ini pun bukan artinya barakallahu fikum tidak diajarkan untuk takalluf, memberat-beratkan diri. Artinya sebagai contoh mungkin paman saya meninggal. Ternyata yang mensolatkan saya ingin santri yang apa namanya kenal agama, faham tentang tauhid, menjauhi syirik. Ternyata jumlah santrinya hanya 30. Wah, kurang 40 ini. Akhirnya ditunda sholatnya, ngambil santri dari tempat yang lain. Ini namanya takalluf, memberat-beratkan diri. Memberat-beratkan diri. Itu pun bukan juga sebuah keharusan, kewajiban harus minimal 40, tidak. Ini hanya menjelaskan keutamaan orang yang meninggal lalu disolatkan, yang disolatkan lebih dari 40, mencapai 100, seluruhnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan syafaat. Nah. Oh, tunggu, dihitung dulu. Masih 27. Sik, kurang 13. Undang siapa ini ya? Panggil siapa? Tidak. Nah, secukupnya. Hadis Aisyah dan hadis siapa tadi, ikhwan? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau orang baik hidupnya di dunia, tidak perlu ke sana kemari mencari orang mensolatkan. Datang dengan sendirinya itu. Datang dengan sendirinya.